merah-merah bajumu, namun tak semerah hati. Merah-merah-merah bibirmu, namun tak semerah cintaku. Membuat jantungku berdebar selalu. Seandainya kau sendiri, bolehkah ku menemani kau gadis India? Aku jatuh cinta. Merah-merah-merah bajumu, namun tak semerah cintaku. Kau berikan senyummu, tak kuasa hayalku terbang tinggi melayang. Seandainya diri ini kau jadikan milikmu, tak akan ku biarkan lalat menyentuh. Aku tergila-gila padamu. Merah-merah-merah bajumu, namun tak semerah hatiku. Membuat jantungku berdebar selalu. Seandainya kau sendiri, bolehkah ku menemani kau gadis India? Aku jatuh cinta. Merah-merah-merah bajumu, namun tak semerah cintaku. Milikmu tak akan ku